saudara-saudari kami seiman rahimakumullah, atas nama penyelenggara serta admin situs Islam Menjawab, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di situs Islam Menjawab. Semoga melalui fasilitas yang disediakan oleh Multiply ini, dapatlah kiranya terjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita, serta saling berbagi informasi maupun komunikasi Islam yang mengacu hanya kepada Al-Quran serta Al-Hadis Sahih. Ya Allah, Ya Rab, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Lindungilah kami dari berbagai fitnah serta bisikan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami dalam melaksanakan semua ini. Dan jadikanlah pula ini menjadi bagian dari amal ibadah kami. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.